أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. عند يفنى أبو عمر أذكر علامات الفعل. فعل. وقد وسيب وسوف وتأتي تأنيث الساكنة. طيب. الفعل يعرف بقد والسين والسوف وتأتي تأنيث الساكنة. قد تدخل على ماذا يا قناة عمر؟ ماضي والمضارع. إذا دخلت قد على المضارع على الماضي فما معنى عندك يا قناة زفر؟ التقريب والتحقيق. التقريب مثال يا أبا عبد الله. تقريب قول المقيم الصلاة قد قامت الصلاة. نعم. وقد من التحقيق عندك يا أخنا بقياش؟ قد غربت الشمس. متى يقال؟ طيب. قد أفلح المؤمنون. وإذا دخلت على المضارع نقرأ يا أخوان. Raya kena apa Sofia? Wa idza dakhalat ahadi mudhaf la yajuz an yunawwan ahadi Kauli mudhaf ilaih. Panahu kauli kapat yasduku al-kadu. Wa kauli kapat yajudu al-dakhil. Al-dakhil. Wa kauli kapat yanjahul yanjahu al-balil. Wa madalatuhu al-tafsiri. Padahu kolika kot menarul mustahidu bugiatahu kolika kot yafanu mustahidu al-khir wakol syair kot yutriku muta'anni ba'do hajatini wakot yakumu ka'al mustahidilin mustahidil jalalu mustahidil jalalu. Qala syarih fa idza dakhalat ala fi'l mudhari' apabila dia yaitu dhamir fa'ilnya dhamir musabir hiya kembali kepada qad. Apabila qad huruf itu dihukumi muannas ya ikhwan. Huruf itu dihukumi muannas. Ingat ini perhatian pakai dakhalat. Ta dakhalat ini fa'ilnya dhamir musabir hiya kembali kepada qad. Dan semua huruf itu dihukumi mu'annas. Apabila qad masuk kepada fi'il mudhari' dallat ala ahadi maknayaini aidan, menunjukkan atas salah satu dari dua makna juga. Wahuma keduanya adalah at-taklilu wat-takfir, kadang-kadang dan sering, sedikit dan banyak. Ya, qad masuk fil mudhari bisa dijadikan taklil kadang-kadang atau takfir sering kali. Disebutkan dalam ta'liq nomor 5 wahyanan taridu litahqiqi, kadang-kadang datang qad ini makna menunjukkan makna tahqiq sungguh. Ya. Jadi qad masuk fil mudhari berarti ada 3 makna. Menunjukkan ada 3 makna, taklil, takfir, dan tahqiq. Contohnya apa? Nahu qawli ta'ala qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum. Di sini tidak mungkin diartikan kadang-kadang Allah mengetahui atau seringkali Allah mengetahui. Karena Allah al-alim, Allah zat yang maha mengetahui. Sehingga diartikan sungguh. Ya. Diartikan sungguh, bukan kadang-kadang. Jadi qad masuk fi'il mudhari' ada tiga makna, taklil, taksir dan tahqiq. Fa amma dalalatu 'ala taklili, adapun penunjukannya atas makna sedikit atau jarang, fanahu qaulika, contohnya ucapanmu, qad yasdukul kadzubu. Apa artinya kana baisak? Kadang-kadang orang yang apa, pendusta itu jujur. Kadang-kadang pendusta itu jujur. Ya, contohnya? Perkataan iblis. Perkataan iblis. Perkataan syaitan yang ditangkap oleh Abu Hurairah ya, mengajari beliau apa? Ayat kursi sebelum tidur. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasul menyatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Hal ini dia jujur kepadamu padahal dia itu seorang, padahal dia itu adalah apa? Kadzub, sangat pendusta. Nah, qad yasdukul kadzub. Kadang-kadang pendusta itu jujur. Ya Rob, ya Fana Abdillah. Mabniun ala susuri la mahala lahu minal i'rabi yasduku fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi minan nawasibi nawasibi minan nawasibi wal jazimi wa alamatu rafini abdammatu zahiratu ala akhirihi Al-Qadub Fahidun Marfu'un Bil-Fi'li Wa'alamat Surat'ihi Ad-Dhammatu Zahiratu. Nah, Waqaulika atafnya ke Nahu Qaulika ya. Waqaulika Qad Yajudul Bakhilu. Kadang-kadang orang pelit itu dermawan. Arif. Qad harfu tahqiqin la mahalla lahu. Tahqiq la qad yajudul bakhil wa la hadhihi laysa harfu taqlilin. Naam. Harfu taqlilin la mahalla laha min al-i'rab. Yajudu fi'lun mudhari'un. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه مرفوع لماذا مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الباطن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. Waqaulika qad yanjahul balidu, artinya menabila. Kadang-kadang orang yang bodoh itu lulus. Berhasil, lulus. Arif. Qad harfu ta'ril madni ala sukuni la mahala lahu min al-i'rab. Yanjahu fi'l mudhari' marfu'un bihi min al-nasb wa jazm. Wa alamatu rafihi adhammatu dhahiratu ala akhirih. Balidu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafihi adhammatu dhahiratu. Wa amma dalalatu 'ala takfir, adapun qad menunjukkan makna takfir sering, fanahu qaulika qad yanalul mujtahidu bughyatahu, seringkali orang yang sungguh-sungguh itu memperoleh, mendapatkan atau mencapai cita-citanya. Di sini syaitnya qad yanalu ya, qad bermakna sering kali. Arif ya Fana. Qad harfu taksirin. Mabni wa nasukun la ma'alalahu minal i'rab. يعلم فيه المضارع مرفوع لتجرده من النسيج والجسم وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره المجتهد فاعل المفعول بالفعل وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره بوبياته مفعول به منصوب بالفعل على الاصل وعلامه رفعه الفتح الفتحة الظاهرة على تاء بغيته وبغية مضاف بغية مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل المضاف في محل جر في محل جر المضاف نعم وقولك قد يفعل التقي الخير artinya seringkali orang yang bertakwa itu melakukan perbuatan yang baik. Ya, buat kebaikan. Arif. Sering kali ya. Qad di sini maknanya sering. Takfir. Qad harfu takfiri la mahalla lahu min al-ikrar. Takfirin enggak ada alif lam ya. Qad harfu takfirin. Mabniu ala sukni cukur. La mahalla lahu min al-ikrar. Koyak adu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa? Nah, ya langsung. Ditajarudihi fi'lun mudhari'un marfu'un. Ditajarudihi minan nasibin al-jazim. Minan nasibin al-jazim. Wa alamatu rab'ihi tadhammatu dhahira 'ala al-akhirih. Kemudian wattaqiyu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu 'ala akhirih li annahu ismun mufrad wal mufrad wal khayru wal khayra maf'ulun bil fi'li mansubun maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahira 'ala al-akhirih bi'annahu ismun mufrad. Baik, wa qawli syair qad yudrikul muta'anni ba'dha hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili zalalu. Seringkali orang yang ta'anni berhati-hati itu memperoleh sebagian hajatnya, kebutuhannya, dan seringkali akan seringkali bersama orang yang tergesa-gesa itu ketergelinciran. Nah, terjadi apa? Zalal, tergelinciran bersama orang yang mustajil. Mustajil itu orang yang tergesa-gesa. Kalau muta'anni itu orang yang apa istilahnya? Berhati-hati, ya, ta'anni, tidak tergesa-gesa. Lawan dari al-mustajil. Di sini syaitnya mana? Evana, Urufi. Qad yudriku dan qad yakunu. Baik. I'rabnya? Qad harfu takdiri la mahalla lahu min al-i'rab. Yudriku fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi 'ala nasbihi marfu'un. Wa alamatu rafi'i dhammatu 'ala akhirih. Al-mut'anni fa'lun marfu'un bitajarrudihi wa alamatu rafi'i dhammatu muqaddaratu 'ala akhirih. Kalau risma bukan kan subul khabar ma'adharku mansuhun ala jafiyati wa ala matul nasbihi al-fathatu bahiratu ala akhirihi wa ma'a mudaf wa mustajib mudafun ilahi majurun bin mudaf wa ala madudirahi al-fathatu bahiratu ala akhirihi wa dharku sikhul jumlati muta'alikun bin mahdufi khabar yakun Baik, dalam contoh di sini waqad yakunu ma'al musta'ji musta'jiliz zalalu, kalau yakunu ini naqisah maka zalalu sebagai apa tadi dalam i'rab tadi isimnya yakun ma'al musta'jil muta'alliq dengan khobar muqaddam khobar yakun fi mahalli nasbin, itu kalau kananya naqisah, kalau kananya tamah maka zalalu fa'il, fa'il dari yakun. Nah sekarang sebutkan di sini at-tamsil, contohnya permisalan di sini dengan qad aisuja'a fil maudhi'aini litakfir. Dalam bait ini qad ini datang dalam dua tempat untuk bermakna takfir, qad yakun dan qad yudriku. Fa in qulta, jika engkau bertanya, kan di sini karena tadi ada dua kemungkinan, yakunu tadi bisa tamah bisa naqisah. Mata takunu kana tammatan, kapan karena itu tamah? Karena tamah itu apa? Dia tidak butuh isim dan khobar, dia butuhnya fa'il, itu yang tamah. Kalau naqisah itu butuh marfu' dan mansub, kalau tamah itu butuh marfu' saja. Nah fal jawab, jawabannya adalah kapan karena itu butuh marfu' saja tanpa mansub, idza kanat bi makna wajada au hasala au hadatha. Jika kana bermakna wajada, mendapati, hasala atau hadasa, terjadi. Nah wahina idzin, dan ketika itu dzin ini namanya tanwin apa? Bazuwar tanwin iwat, tanwin iwat anil jumlah sebelumnya. Hina idin, ketika itu, ketika kana tamah bermakna wajada atau hasola atau hadasa, taktafi bimarfu'iha, cukup dengan marfu'nya, tidak butuh mansub. Wakila makna tamami ghairu hada, undur al-kawagid, dikatakan maknanya tam itu bukan ini, selain ini. Artinya di sana ada makna tam yang lainnya. Silakan dilihat dalam Al-Kawakib. Nah, qala istamir. Nah, يدخلان على الفعل المضارع وحده وهما يدخلان يدلان على التنفيذ ومعناه الاستقبال إلا أن السين أقل استقبالا من السين سوف. أما السين فنحن قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس سيقول لك المخلفون. وأما سوف فنحن قوله تعالى قوله مضاف إليه فنحن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وسوف يسليهم نارا سوف يكفيهم أجورهم. طيب berkata syarih, dan adapun sin contohnya firman Allah Ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nas, orang-orang bodoh dari kalangan manusia akan berkata, sayakulu. Saya di sini adalah apa? Sayakulu. Yakulu ini fi'il. Taunya adalah ada sin di depan. Sayakulu lakal muhal. Taib di Arab. Apa nomor? Sayakulu. Sufaha'u minan nas. Sufaha'u minan nas. Sin harfu tanfis. Sin atau nomor satu kita baca dulu biar nggak bingung. Sin siapa mana tadi? Amas sin ini lompat tadi ya. Baik. Saya ulangi. Wa masin wa saufa fayadkhulani 'alal fi'lil mudhari'i wahdahu. Adapun sin dan saufa keduanya masuk kepada fi'il mudhari' saja. Nah, wahdahu dibaca nasab sebagai apa ini, apa numer? Hal. Hal itu ma'rifat atau nakirah? Takrir. Nah, ma'rifat atau nakirah dulu jawabannya? Nakirah. Nakirah. Wahdahu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Mudhaf kepada dhamir. Nah, kalau ada hal ma'rifat, bagaimana? Ditakwilkan nakirah, yaitu munfaridan. Ya, baik. Wahuma dan keduanya, yaitu sin dan saufa, yadullani ala tanfis. Yadullani ala tanfis. Keduanya menunjukkan makna tanfis. Tanfis itu apa? Tanfis adalah istiqbal. Makna akan. Akan datang. Illa anna sina aqallu istiqbalan min saufa. Hanya saja, sin itu lebih sedikit akan datangnya dibandingkan dengan saufa. Difahami ya? Sin itu lebih sedikit atau lebih pendek masa akan datangnya dibandingkan dengan saufa. Seringnya sin itu diartikan akan, waktunya tidak terlalu jauh. Kalau saufa itu jauh ya, kelak gitu. Tapi disebutkan dalam ta'liq, laisa mahal ittifaqin. Ini bukan tempat yang disepakati. Artinya penjelasan tentang saufa itu lebih banyak masa akan datangnya dibandingkan dengan sin, atau dengan kalimat lain, sin itu lebih pendek masa akan datangnya dibandingkan saufa, itu bukan suatu kesepakatan di kalangan para ahli nahwu. Wal kufiyuna yaquluna inna sina musawiyatun li saufa. Kufiyun mengatakan sungguhnya sin itu sama dengan saufa. Maknanya sama. Wa hadza qaulu Ibnu Malik wa tabi'ahu Ibnu Hisyam. Ini pendapatnya Ibnu Malik dan diikuti oleh Ibnu Hisyam. Ibnu Malik sahib Alfiyah. Undur Al-Mughni li Ibnu Hisyam. Wahasiyatu Dasuki fi ala hadzal mughni wahasiyatu Sibban ala Syarhil Asmuni. Ini isyarat untuk melihat kitab-kitab tersebut bahwasanya antara sin dan saufa itu bukan perbedaan masa akan datangnya sin dan saufa itu bukan sesuatu yang disepakati di kalangan ahli nahwu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari, ada pembahasan keterangan tadi, ada pun sin dan seterusnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang innallahi taala. Insyaallah Kamis ya. Ganti yang kemarin. Nah, sorofnya libur dulu. Hadza bihi hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Faddal wa rob. Nah, berarti kalau makna sama berarti sama-sama akan. Iya, saufa juga kadang diartikan akan.